الحمد لله، الحمد لله القوي الناصر، العزيز الفاطر، التواب الغافر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جامع الخلائق لليوم الآخر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله، حبيب الرحمن وسيد الأكوان، المنزل عليه القرآن. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وترحم وتحنن على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن من ضيع التقوى وأهمل أمرها تغشته في العقبى فنون الندامة. تقوى إله العالمين فإنها عز وحرز في الدنا والمرجع، فيها غنى الدارين فاستمسك بها، تنل ما تشتهيه وتدعي. Para muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, anugerah, taufik, hidayah yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berzikir kepadanya, sehingga kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu perintahnya yang sangat agung, sehingga kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memanjatkan doa yang di hari yang sangat mulia ini. Semoga amal ibadah kita, doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Namun kita juga perlu waspada jikalau kita masuk di masjid yang agung ini senantiasa menetapi maksiat-maksiat yang telah kita perbuat. Dan kita perlu waspada jikalau kita melaksanakan ibadah berzikir kepada Allah namun tetap menempati maksiat-maksiat yang kita lakukan. Ingatlah ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang zalim yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa alaihi salam, Qul lizzalimin la tazkuruni idza zakaruni zakartuhum bil la'nati wat tardi au kama qul. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan kepada orang-orang yang zalim, katakan kepada orang-orang yang masih menetapi maksiat yang belum taubat dari maksiatnya, jangan berzikir kepadaku, karena sesungguhnya jikalau mereka berzikir kepadaku, saya sebut mereka dengan laknat, saya sebut mereka dengan penolakan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kedua kalinya tidak ada seorang khatib di atas mimbar yang sangat haibah ini senantiasa mewasiatkan kepada dirinya dan mewasiatkan kepada para mukminin untuk selalu meningkatkan rasa takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifatnya orang-orang muttaqin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bergegaslah kalian untuk menggapai surga Allah, untuk menggapai ampunan Allah, yang mana surga Allah luasnya lebih luas daripada 7 langit dan 7 bumi, yang mana surga Allah Subhanahu wa taala disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, siapa mereka sifatnya orang-orang yang bertakwa? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam setelahnya Allah berfirman, "Allazina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra' wal-ghazimina al-ghayza wal-'afina 'anil-nas, wallahu yuhibbul muhsinin." Orang-orang yang bertakwa sifatnya dalam ayat ini ada empat. Yang pertama adalah sifatnya orang-orang yang menginfakkan apa yang Allah berikan kepada dia, baik hartanya, baik waktunya, baik pikirannya, ataupun apa saja nikmat yang Allah berikan kepada dia, yang mana dia berinfak, dia bersedekah, meskipun dalam keadaan kelaparan, meskipun dalam keadaan kesusahan, tetap bersedekah, tetap berinfak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam salah satu hadisnya, qala alaihi salatu wassalam, ala wa inna kulla jawadin fil jannah hatmun ala Allah wa ana bihi kafil, ala wa inna kulla bakhilin fil nar hatmun ala Allah wa ana bihi kafil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah sesungguhnya setiap orang yang dermawan pasti di surga, janji dari Allah dan saya yang menanggungnya. Dan ketahuilah sesungguhnya orang yang kikir, orang yang bakhil pasti di neraka, dan Allah, janji Allah dan saya yang menanggungnya. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua sifatnya orang-orang yang bertakwa adalah wal kaziminal ghaidha, orang-orang yang mampu menahan emosinya, orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, riwayat Sayyidina Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kazama ghaidhan wa huwa qadirun ala imdaihi mala Allahu qalbahu nuran wa amnan wa imanan wa zawwajahu min al-huril 'ain ma syaa. Orang yang mampu menahan emosinya, namun dia mampu juga untuk melakukannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi hatinya dengan cahaya, Allah akan memenuhi hatinya dengan keamanan, Allah akan memenuhi hatinya dengan keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan mengawinkan dia dengan bidadari-bidadari surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sifatnya orang-orang yang bertakwa adalah wal 'afina 'anil nas, orang-orang yang suka memaafkan orang lain. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan wal 'afina 'anil mu'minin saja. Allah tidak mengatakan yang memberikan maaf kepada orang-orang mukmin saja, tapi Allah mengatakan wal 'afina 'anil nas. Dan ketahuilah sesungguhnya Islam ini, Al-Qur'an ini dimulai dengan suratul Fatihah, yang Allah memulainya dengan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Allah tidak mengatakan alhamdulillahi rabbil mu'minin, Allah tidak mengatakan alhamdulillahi rabbil muslimin, tapi Allah mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, Tuhan semesta alam semuanya. Dan Al-Qur'an juga diakhiri dengan surat An-Nas, surat An-Nas, yang mana An-Nas artinya adalah manusia. Maka sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang sangat mulia sekali. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan sifatnya orang-orang yang bertakwa adalah wal 'afina 'anil nas, orang-orang yang suka memaafkan kepada manusia. Yang terakhir sifatnya orang-orang yang bertakwa adalah wallahu yuhibbul muhsinin, Allah Subhanahu wa taala sangat cinta kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Semua sifat orang-orang muttaqin ini, semua sifat orang-orang yang telah disebutkan oleh Allah sifatnya di Al-Qur'an ini, semuanya terangkum kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya terangkum kepada sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya terangkum kepada ahlu baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Ali Zainal Abidin radhiyallahu taala anhu, yang mana Sayyiduna Ali Zainul Abidin, Sayyiduna Ali bin Husain Zainul Abidin, beliau melihat dengan kepala mata beliau sendiri, ayahnya dibunuh, saudaranya dibunuh, keluarganya dibunuh. Namun Sayyidina Ali Zainal Abidin tidak pernah kita mendengar mencaci maki, tidak pernah kita mendengar sirahnya, sejarahnya Sayyidina Ali Zainal Abidin mengumpat orang, baik waktu sepi atau waktu ramai, baik di masjid ataupun di pasar, baik di jalanan ataupun bersama teman. Tidak pernah kita mendengar Sayyidina Ali Zainul Abidin mencaci orang. Namun kita mendengar Sayyidina Ali Zainal Abidin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendengar Sayyidina Ali Zainal Abidin nangis untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita mendengar Sayyidina Ali Zainal Abidin menginfakkan hartanya dengan sedekah sir, sehingga ahlul Madinah tidak mengerti siapa yang memberikan sedekah sir kecuali setelah meninggalnya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sayyidina Ali Zainal Abidin, sehingga kita mendengar dari beliau, beliau adalah orang yang setiap malamnya melaksanakan 1000 rakaat. Maka para muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah sesungguhnya jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalannya para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalannya para ahlu baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan nas Al-Qur'an mereka disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah jalan mereka adalah jalan yang suci. Ketahuilah jalan mereka adalah jalan kebersihan. Ketahuilah jalan mereka adalah jalan zuhud dari dunia. Ketahuilah jalan mereka adalah jalan akhlak. Ketahuilah jalan mereka adalah jalan tawaduk lillahi ta'ala. Maka para ulama kita, sulaha kita, orang-orang dahulu kita, jikalau bermuamalah dengan seluruh kelompok, seperti yang dikatakan oleh salah seorang syair berkata, malakna fakanal afu minna sajiyatan falamma malaktum sala biddami abtahu qataltumuhu halaltumuhu qatla usara halaltumuhu qatla usara wa talama ghadawna na'ifu wa nasfahu وحسبكم هذا التفاوض بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضح وكل إناء بالذي فيه ينضح. Setiap hati akan mengeluarkan, akan mencipratkan apa isinya. Maka kita yakin sesungguhnya hatinya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya hatinya para ahlu baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah sucikan mereka di nas Al-Qur'anul Karim, sesungguhnya hatinya para salafus salihin tidak mengeluarkan kecuali mesek, tidak mengeluarkan kecuali keindahan, tidak mencipratkan kecuali ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengeluarkan kecuali kehormatan, tidak mengeluarkan kecuali ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kuatkanlah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuatkanlah ukhuwah kita antara muslimin, ukhuwah khasah ataupun ukhuwah amah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya antara satu mukmin dengan mukmin yang adalah ikhwah. Ulama ahli lughah mengatakan, kenapa Al-Quran mengambil ibarat ikhwah, kenapa tidak mengambil ibarat ikhwan, yang sama-sama keduanya ini artinya saudara. Ketahuilah sesungguhnya perbedaan antara ikhwan sama ikhwah sangat jauh sekali. Di antaranya adalah karena sesungguhnya ikhwan itu adalah merupakan persaudaraan yang terbatas saja, persaudaraan saudara yang terbatas saja, mungkin dengan nasab atau mungkin dengan musoharo atau mungkin dengan kemertuaan dan lain sebagainya. Namun kalau ikhwah adalah persaudaraan yang sangat umum sekali, dan ikhwan diakhiri dengan nun yang mana nunnya itu terbuka, sedangkan ikhwah diakhiri dengan ta yang mana ta itu tertutup, seakan-akan persaudaraannya orang-orang mukminin sangat tertutup sekali, sangat rapi sekali, tidak bisa ada yang menggoyahkan sekali. Maka para muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala memasuki tahun baru Hijriah 1435 Hijriah. Apakah kita menyangka bahwa malam, apakah kita menyangka bahwa siang, umur yang telah lewat kepada kita hanya begitu-begitu saja? Janganlah jadikan tahun baru ini seperti tahun-tahun kemarin. Sungguh demi Allah, umur kita ini bukanlah tambah, umur kita ini berkurang. Demi Allah, kita akan mendekati ajal kita. Demi Allah, kita akan bertemu sama Allah Subhanahu wa taala. Maka junjung tinggi syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, junjung tinggi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati dengan maksiat-maksiat seperti memutus tali silaturahim. Hati-hati dengan maksiat seperti durhaka kepada kedua orang tua. Jagalah haknya saudara-saudara kita muslim sehingga kita semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan kama amar. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mattasalat aynun binazar wa udhunun bikhabar. Amma ba'du faya ma'ashra al-muslimin, ittaqullaha ta'ala wa zharul fawahisha ma zahara minha wa ma baban. وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون، ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أهلك اليهود والنصارى والكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم آمنا في دورنا واصلح ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم ادفع عنا وعن المسلمين البلاء والوباء والأمراض والأسقم والشدائد والزلازل والفتن والمحن والظلم والجور والجهل والزنا ما ظهر منها وما بطن. واصف اللهم عنا وعنهم كيد الحاسدين والظالمين والمعتدين عاجلا غير آجلا في عافية وسلاما برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين، تعبدتنا بدعاء لعبادك والأمر كله بيدك، فنسألك الصدق في القيام بهذا الأمر وفي امتثال هذا الطلب، ونتوجه إليك بما دعاك به أنبياءك وأولياءك من أهل أرضك وسماك أن تنقذنا والمسلمين وترحمنا والمسلمين وتحفظنا والمسلمين وتدارك إخواننا المسلمين في المشارق والمغارب أجمعين. فرج كروباتهم، ادفع الآفات عنهم، اجمع شملهم، لما شأفهم، ألف ذات بينهم، وفق للتوبة عاصيهم، وفق للتوبة عاصيهم، وفق للتوبة عاصيهم،